إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أوصي وحدي وإياكم بتقوى الله فإن أكرمكم عند الله أتقاكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن أكرمكم عند الله أتقاكم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayo al-hadirun sidang Jum'ah hafizhakumullah. Khatib berpesan kepada pribadi khatib dan kepada segenap jamaah sidang Jum'ah hafizhakumullah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, takwa yang akan menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Takwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin sidang Jum'ah hafizhakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mempergilirkan waktu dan juga zaman sehingga kita sudah berada di penghujung tahun, Bapak sekalian, sehingga sudah selayaknya sebagai seorang hamba Allah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menggandeng syukur di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah dengan iman. Wa ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengazab kalian jika kalian bersyukur dan jika kalian beriman. Dari ayat ini, opas kalian, seseorang tidak dianggap bersyukur jika tidak beriman, dan seseorang yang beriman tidak akan sempurna imannya tanpa dihiasi dengan syukur. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menggandeng syukur adalah dengan ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah jikalau kalian hanya menyembah kepada-Nya. Dalam ayat lain Allah menyatakan, washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmat Allah jikalau kalian hanya menyembah kepada-Nya. Maka hadirin sekalian, seseorang tidak dianggap bersyukur jika tidak memurnikan ketaatan dan ibadahnya kepada Allah, dan seseorang yang beribadah kepada Allah tidak dianggap sempurna dalam ibadahnya jika tidak dihiasi dengan syukur. Kemudian yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala merangkai syukur di dalam Al-Quranul Karim adalah dengan ketakwaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian semua kepada Allah jikalau kalian hanya bersyukur kepada Allah, ataupun semoga kalian termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Dari ayat ini, opas kalian, jika kita senantiasa berusaha untuk menjadi seorang yang bersyukur, maka realisasikan dengan takwa. Atau jika kita ingin mencapai derajat takwa, maka salah satu hal yang harus kita senantiasa lakukan adalah bersyukur atas nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya para nabi banyak bersyukur kepada Allah. Nabi Nuh dikatakan, innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh banyak bersyukur kepada Allah. Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah. Dalam doanya beliau menginginkan untuk menjadi seorang yang bersyukur. Kemudian Nabi Dawud, Allah berfirman, i'malu ala Dawuda syukra wa qalilu min ibadiyas syakur. Wahai keluarga Dawud, bersyukurlah kalian kepada Allah, dan hanya sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Nabi Ibrahim dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahima kana ummah qanitan lillah hanifa walam yaku minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila surati mustaqim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah satu umat yang sangat taat kepada Allah, berpaling dari syirik, dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Allah memilihnya dan Allah menunjukinya menuju jalan yang lurus. Dan Nabi Muhammad SAW pun, beliau kakinya sampai bengkak dalam rangka menjalankan qiyamul lail. Ketika ditanya oleh Aisyah, maka beliau menyatakan, afala akunu abdan syakura, tidakkah engkau mau kalau aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Karena itu opa sekalian, mari kita perbaharui syukur kita alikhwa ajakallah atas seluruh karunia dan nikmat yang senantiasa dicurahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sampai saat ini alikhwa ajakallah. Yang kemudian juga opa sekalian, menyongsong tahun yang akan datang, semestinya seorang muslim memiliki cita-cita yang tinggi. Kita terhentak dengan perkataan seseorang yang menyatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, maka jangan dikecilkan dengan keinginan-keinginan yang rendah. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, maka jangan sampai kita meminta hal-hal yang sepele kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang besar, dan Allah subhanahu wa ta'ala membenci perkara-perkara rendahan, opa sekalian. Karena itu sekali lagi ikhwah azakallah, persiapkan diri kita, persiapkan organisasi kita, persiapkan perusahaan kita untuk menjadi lebih baik di tahun yang akan datang alikhwa hafidhakumullah. Tentu dalam urusan dunia saja, orang yang mengerahkan seluruh kemampuannya, waktunya, tenaganya, ilmunya, cita-citanya, tentu akan berbeda hasilnya dengan orang yang sekedar berpangku tangan, kemudian melamun, mengharapkan hujan turun dari langit apa sekalian tanpa adanya usaha alikhwa hafidhakumullah. Maka hal ini sekali lagi dalam urusan dunia berbeda, tentu dalam urusan akhirat pun sama opa sekalian, sangat-sangat ditentukan oleh usaha kita juga. Ayu alikhwa hafidhakumullah. Dulu ada dua orang bersaudara opa sekalian, dua-duanya ahli ibadah. Jika mereka mengerjakan ketaatan senantiasa bersama, sholat berjamaah bersama, puasa Senin Kemis ataupun Dawud dan yang lainnya, mereka pun senantiasa bersama alikhwa hafidhakumullah. Tapi apa yang terjadi ketika mereka berdua meninggal dunia? Yang satu meninggal diiringi dengan yang lainnya meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan salah satunya ke dalam surga Firdaus dan yang satunya ke dalam surga di bawahnya. Temannya bertanya kepada Allah, ya Allah, bukankah saya adalah saudara fulan, teman fulan, beribadah bersama, tapi kenapa saya mendapatkan surga di bawah surganya, ya Allah? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wahai hambaku, sesungguhnya temanmu senantiasa memohon kepadaku surga Firdaus, maka aku berikan kepadanya sesuai dengan keinginannya. Adapun engkau memang ahli ibadah, beribadah bersamanya, tapi engkau hanya meminta kepadaku masukkan aku ke dalam surga, maka aku masukkan engkau ke dalam surga. Karena itu ayyuhal hafidhakumullah, jika meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus, fa innaha a'lal jannah. Karena sesungguhnya surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi opa sekalian. Darinya mengalir sungai-sungai ke dalam surga-surga yang lain. Ayyuhal hafidhakumullah, Abu Bakar As-Siddiq ketika hadir di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyatakan akan ada seseorang yang masuk surga melalui pintu jihad. Ada yang masuk surga melalui pintu sedekah. Ada yang masuk surga melalui pintu puasa, yaitu Ar-Rayyan. Ada yang melalui pintu-pintu ketaatan yang lainnya. Abu Bakar yang memiliki cita-cita yang tinggi, beliau menyatakan, ya Rasulullah, adakah di antara manusia yang akan masuk surga melalui 8 pintu surga semuanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ada, dan saya harap engkau lah orangnya. Alikhwah hafidhukumullah. Abu Bakar memberi contoh kepada kita agar kita bisa masuk ke dalam surga melalui seluruh pintu surga yang ada, opa sekalian. Alikhwah, suatu hari Rasulullah SAW bersabda, siapakah di antara kalian yang pada pagi hari ini berpuasa? Maka Abu Bakar yang menyatakan, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang pagi hari ini sudah membantu orang miskin? Saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang pagi hari ini sudah menjenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengantarkan jenazah yang meninggal dunia? Abu Bakar menyatakan, saya ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiadalah amalan-amalan tadi berkumpul pada diri seseorang kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Mari kita tanyakan opa sekalian kepada diri kita sendiri, alikhwah hafidhakumullah, melalui pintu surga mana kita akan memasukinya? Pintu sedekah kah? Pintu puasa kah? Pintu jihad kah? Pintu yang lainnya pun, alikhwah ajakallah. Maka mumpung masih ada kesempatan untuk kita perbaiki diri, kemudian juga jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amr ibn al-Jamuh, seorang sahabat yang pincang, tapi dengan kepincangannya beliau tidak pernah rendah dalam memohon kepada Allah. Beliau ingin masuk ke dalam surga dan hal tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga seorang tabi'in, Uwaimir ibn Hammam, opa sekalian. Beliau memiliki cita-cita, saya akan masuk ke dalam surga. Ataupun Abu Muslim Al-Khawlani, opa sekalian, beliau menyatakan, saya ingin masuk ke dalam surga bersama para sahabat. Alikhwah hafidhukumullah, intinya tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam diri kita senantiasa memiliki keinginan yang luhur, cita-cita yang tinggi, opa sekalian. Barakallahu li walakum wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'dhiman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Amma ba'd, al-hadirun sidang Jumat hafizakumullah. Untuk melengkapi khutbah yang pertama, seperti sudah disampaikan bahwa semestinya seorang muslim memiliki cita-cita yang tinggi, opa sekalian, termasuk ketika kita berangkat dari rumah mencari nafkah, opa sekalian. Memang tidak ada salahnya saat ditanya, hendak kemana engkau? Kita katakan ingin mencari sesuap nasi, tidak salah, opa sekalian. Akan tetapi lebih baiknya jika kita mencari nafkah, kita katakan saya akan mencari sebongkah berlian dan segunung emas, alikhwa ajakallah, agar saya bisa bersedekah, agar saya bisa membangun masjid, agar saya bisa membangun masjid dan yang lainnya, opa sekalian, demi kemaslahatan kaum muslimin, alikhwa hafidhukumullah. Kalau hanya sesuap nasi, maka untuk diri sendiri pun nampaknya kurang, alikhwa hafidhukumullah. Allah Subhanahu wa taala juga memberi contoh dalam doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah dari anak dan istri kami keturunan-keturunan yang menjadi penyejuk jiwa, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kita tidak meminta kepada Allah waj'alna lil muttaqina ma'muma, akan tetapi kita katakan waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami sebagai imam orang-orang yang bertakwa. Inilah yang dapat khatib sampaikan, ayol ikhwah hafidhakumullah. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keliru dan salah tentu itu adalah dari khatib dan dari syaitan. Maka khatib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibud da'awat ya qadi al hajat. اللهم لا تدع لنا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.